Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan kama yanbaghi li jalali wajhihi wa li 'azimi sultanihi. Wassalatu wassalamu al-atamman al-akmalan ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Seperti maklum adanya bagi kita bahwasanya ilmu kedudukannya di dalam syariat begitu tinggi, keutamaannya begitu banyak di dalam nusus Quran maupun di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana bagi seorang muslim semua itu memicu dan mencambuk semangatnya untuk dia mau selalu dalam talabul ilm, menuntut ilmu dan belajar ilmu terus-menerus untuk mendapatkan keutamaan yang telah disebutkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Terutama para thullabul ilm, para penuntut ilmu itu orang-orang yang mendapat wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana di Ibnu Majah dihasankan oleh Albani, Rasulullah sebutkan, sayatikum aqwamun yatlubunal ilm, akan datang kepada kalian orang-orang yang mereka mencari ilmu, belajar. Fa idza ra'aitumuhum faqulu lahum marhaban marhaba biwasiyati Rasulillah waqnuhum. Katakan kalau mereka datang, marhaba, marhaba, marhaban, sambutan hangat terhadap wasiat Rasulullah SAW, waqnuhum, dan uqnuhum. Perawi ditanya, apa itu arti waqnuhum, hakam? Maka beliau jawab, ya'ni allimuhum, ajari mereka ilmu. Sampaikan ilmu itu kepada mereka. Dan ini wasiat diterima dan diamalkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Wa radhiyallahu anhum. Maka Abu Darda jika mendapati para thullabul ilm dari para tabi'in di masa itu, beliau katakan, marhaban bitalabatil ilm, kana Rasulullah awsa lakum, marhaba, ahlan wa sahlan. Terhadap para penuntut ilmu, dan Rasul telah mewasiatkan kami terhadap kalian untuk kami perhatian dan baik-baik kepada antum semua. Itu pula yang Ibn Mas'ud radhiyallahu an sampaikan jika bertemu dengan tullabul ilm dari para tabi'in. Marhaban bikum, disambut hangat. Ibn Mas'ud katakan, antum ya nabi'ul hikmah, antum masabihud duja. Kalian adalah sumber hikmah. Layaknya air kan pasti ada sumber, mata air. Darinya terpancar dan keluar air banyak. Maka hikmah sumbernya dan mata airnya adalah para tullabul ilm. Dan mereka pula sebagai lentera penerang di kegelapan. Masabihud duja, memberi pencerahan kepada umatnya. Kata As-Sindi rahimahullah, walaupun khitab ini kepada para sahabat, tetapi para ulama masuk tabaan di dalamnya. Sehingga itu pula yang diamalkan oleh para ulama, menyambut dengan hangat, marhaba, ahlan, usahlan, ketika para penuntut ilmu datang kepada mereka. Marhaba itu artinya rahib, kalian mendapati dada yang lapang dari kami sebagai tuan rumah yang menerima antum. Sama seperti ucapan mereka, ahlan wa sahlan, ya'ni nazaltum ahlan wa halaltum sahla. Ini kalian datang kami anggap sebagai ahlan, sebagai keluarga kami. Wasahlan, dan kalian insya Allah akan mendapati mudah segala urusan kalian. Itu arti ahlan wasahlan. Artinya semua sambutan hangat. Kata seperti tadi bahwa ini khitab masuk para ulama di dalamnya. Syekh Badr bin Muhammad Al-Badr hafizahullah, seperti itu yang beliau dapati ketika beliau berkunjung ke Syekh Zaid Al-Madkhali hafizahullah. Ini disebutkan akan datang tullabul ilm dari Khafji, mereka murid-murid dari Syekh Saleh Al-Haidan. Alhamdulillah. Maka tanpa diduga oleh beliau, sambutan yang begitu hangat, dupa dinyalakan sana-sini, asap harum, wewangian, makanan, hidangan berbagai macam, dan Syekh Zaid menggunakan mishlah, pakaian terbaik yang beliau punya. Kata Syekh Badar, seperti seakan beliau menyambut seorang amir, seorang gubernur datang. Demikian mereka contohkan, menyambut dengan senang para penuntut-penuntut ilmu. Dan itu pula yang dilakukan para ulama lain, Syekh Robi, Syekh Ubaid, Muhammad dan yang lain-lainnya. Karena itu memang wasiat Rasulullah SAW kepada mereka untuk baik-baik kepada para penuntut-penuntut ilmu tersebut. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tentunya ilmu yang dikehendaki, ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membawa orangnya kepada adab dan akhlak karimah, dan ilmu itu yang mengantarkan orang kepada ihsan, akan menjadi muhsin. Allah sebutkan tentang nabinya Yusuf alaihi salam, walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Begitu beliau beranjak dewasa, balek, besar, kami berikan kepadanya hukum dan ilmu. Dan demikian kami membalas orang-orang yang muhsinin, ihsan, derajat agama yang tertinggi. Maka jika kamu menginginkan ihsan, kamu ingin jadi muhsinin, alaikum bil ilm, wajib bagimu ilmu. Itu yang akan mengantarkan kamu kepada ihsan, untuk kamu menjadi dari muhsinin. Hanya dengan ilmu ihsan akan diraih oleh seorang hamba. Dengan ilmu pula seorang mukmin mengamalkan perintah-perintah agamanya, pengamalan terhadap syukur, kewajiban syukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku akan menambah kalian. Dalam surat Ibrahim ayat ke-7. Menambah kenikmatanku. Kata Imam Ibnul Qayyim, miftahul mazid syukrullah. Kunci penambahan kenikmatan adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang ingin mendapat kenikmatan dalam ilmu pula, maka hendaklah dia memperbanyak syukur. Semakin dia memperbanyak syukur kepada Allah, akan semakin ditambah dan ditambah ilmunya yang bermanfaat. Miftahul mazid syukrullah, kunci ditambahnya kenikmatan, segala kenikmatan adalah kamu bersyukur kepada Allah jalla fi'ula. Wa'amalu ala Dawud syukra wa qalilu min ibadiyasy syukur. Demikian Allah mengingatkan mukminin untuk banyak bersyukur kepadanya. Hal ini mengingat ilmulah, penerang dan cahaya bagi kehidupan. Kata Hasan al-Basri, dunia, ad-dunya kulluha mazlamah illa majalis al-ulama. Dunia itu semua isinya kegelapan, mazlamah semua, kecuali majlisnya para ulama yang diajarkan di situ ilmu, dibahas di situ ilmu fiqh fiddin. Kalau tidak, kata Hasan Basri pula, laulal ilm lakana nas mithlal bahaim. Kalau bukan karena ilmu, orang akan jadi seperti binatang, nggak ada beda. Mana yang kuat dia akan menindas yang lemah, mana yang dia suka dia lakukan, nggak ada penghalang, nggak ada rasa takut. Nah, seperti binatang, apa yang dia mau, kapan dia mau, dia perbuat. Kalau saja bukan karena ilmu. Dengan ilmu mereka tahu halal haram, mana boleh, mana yang tidak, mana syubhat, sehingga termuliakan bil ilm, oleh sebab ilmu. Kalau tidak, manusia bahkan lebih khasis, lebih hina dari binatang. Perkaranya sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, bahwasanya posisi seorang alim itu katabib, seperti dokter, sangat dibutuhkan oleh pasiennya, orang-orang yang sakit, guna menyembuhkan apa yang mereka derita. Mereka sangat butuh penanganan dan tangan ahli dari dokter tersebut. Kamu bayangkan, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, kalau kondisinya, penyakitnya penyakit parah, wal'iyadzu billah, penyakit yang mematikan, berat, bukan sekedar flu atau batuk, sakit perut lah, penyakit-penyakit yang kronis harus segera ditangani. Kalau enggak, berangkat pertama ini jenis penyakitnya. Kedua, yang menderita penyakit kronis bahaya ini banyak, bukan satu dua orang, banyak sekali, antri. Ini kedua. Yang ketiga, dokternya terbatas, Enggak di setiap kota atau tempat ada. Hanya satu misalnya di daerah itu. Sehingga dari kota-kota lain pun datang ke situ ikut antri ratusan mungkin ribuan orang. Bagaimana? Pasien banyak, penyakit berat, tapi yang diharapkan untuk menangani dan menyembuhkan dengan izin Allah tentunya, tenaganya terbatas, para dokternya. Bahkan lebih dari itu kenyataannya, kejahilan dan problematika umat ini menumpuk dan begitu banyak. Dan berat-berat, masalah-masalah besar, masyakil dakwah, masyakil usariyah, problem rumah tangga, suami istri, orang tua, anak, ini muamalah, dan lain-lainnya. Sementara ulama-nya yang menjadi rujukan terbatas. Tidak banyak. Menjadikan keberadaan mereka sangat aziz, sangat berharga. Ilmu ya ikhwan, barakallahu li wa lakum, jika itu bermanfaat. Mengantarkan orangnya untuk beramal saleh. Ketika Allah sebutkan qul hal yastawi alladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab, apa katakan, apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Hanya orang yang berakal yang mengingatnya. Tidak sama orang yang berilmu dengan yang tidak tahu menahu tentang ilmu. Ayat ini Allah sebutkan setelah Allah menyebutkan amalan. Karena di ayat sebelumnya, amman huwa qanitun ana al-lail sajidan wa qaima yahdharul akhira wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamun wa alladhina la ya'lamun. Apakah sama orang yang di tengah malam bangun, qiyamul lail, dia sujud, dia berdiri dalam sholatnya, takut akhiratnya, mengharap rahmat Rabbnya, amal soleh. Nah, Rasulullah katakan, apakah sama orang berilmu dan tidak berilmu? Menunjukkan ikatan ilmu dengan amal sangat erat. Yang menjadikan mereka tidak sama dengan orang yang tidak berilmu adalah amalan solehnya. Dan itu pula karena ilmunya, dia tahu kewajiban amal. Dia tahu dengan ilmu itu ancaman orang yang tidak mengamalkan. Dengan ilmu. Mengharapkan mengantarkan mereka kepada amalan saleh, sehingga mereka selalu beramal dengan apa yang diperintah Allah dan diajarkan Rasulnya. Wa syai' bi syai' yudhkar, dalam Musnad Imam Ahmad, bahkan di Sahih Muslim pula, dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW, kata Abu Hurairah, beliau bersabda, "Idza faragha ahadukum min at-tashahhud falyaqul atau falyata'awwad billah min arba'." Jika selesai kalian dari tasyahud akhir, tahiyat akhir dari sholat, tiap sholat, hendaknya kamu baca berlindung diri dari empat perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, wa min adzabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Empat perkara. Berlindung, ya Allah, aku berlindung padamu dari azab jahannam, dari fitnah kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari kejahatan fitnahnya Al-Masihad Dajjal. Empat perkara ini masing-masingnya besar. Yang pertama jahannam, a'adzanallahu wa iyyakum minha. Wa jahannam ma adrakum kama jahannam. Rasulullah sebutkan suatu hari ketika duduk bersama para sahabatnya, ada suara benda jatuh dengan kerasnya. Nah, kalau jatuh kan ada suaranya ya. Ini saja kecil ringan kalau jatuh ada suaranya. Ini suara yang keras dan gempar sekali. Rasul tanyakan ke mereka, kalian tahu suara apa tadi? Kata para sahabat, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Rasulullah sebutkan itu tadi suara batu besar jatuh sampai ke dasar kerak jahannam setelah 70 tahun lamanya. Ya jatuh 70 tahun. Kif, seberapa dalamnya? Kalau di dunia tertinggi apa sih? Paling pesawat, lebih tinggi dari gunung. Pesawat terbang berapa ribu kaki? 10 ribu atau mungkin 15 ribu kaki. Kalau seandainya paling-paling apa misalnya batu dijatuhkan dari atas pesawat, paling butuh berapa menit untuk sampai ke bumi. Sebentar datang dia sudah. Enggak sampai sehari, apalagi setahun. Padahal ketinggian yang sedemikian rupa. Kamu bayangkan ini 70 tahun batu jatuh. Setelah 70 tahun baru sampai ke dasarnya jahannam. Billah. Jahannam Rasulullah sebutkan begitu liarnya, ganas, sehingga dia dikekang dengan 70 ribu tali. Dan masing-masing tali dipegangi 70 ribu para malaika alaihimussalam. Malaikat makhluk besar, makhluk kuat. Ganasnya dan liarnya jahannam. Kalau di dunia kamu ingin tahu gambarannya, walaupun jauh berbeda tentunya. Sapi, ketika mau disembelih bagaimana? Harus dipegangi sekian orang kan? Gak cukup satu tali. Apalagi kalau itu sapi liar, itu padahal sapi jinak sudah. Sudah biasa sama orang. Bayangkan kalau itu liar. Deket saja orang gak berani. Harus pegangi tali. Dari kanan, dari kiri, dari depannya, belakangnya. Gak cukup 4 orang mungkin bahkan. Lebih. Sekedar ngurusi seekor sapi paling segini besarnya. Walahan mereka. Ini yang mengekang jahanam 70 ribu tali. Dan masing-masing tali itu dipegangi 70 ribu malaika. Jahanam mengeluh kepada Allah. Ya Rabbi akala ba'di ba'da. Sebagianku memakan sebagian yang lain. Kanibal. Karena ganasnya. Sebagiannya memakan sebagiannya yang lain. Maka diizinkan oleh Allah untuk dia menghembuskan nafasnya. Rasul katakan, fahuwa min asyaddi ma tajidunahu minal har, wa huwa min asyaddi ma tajidunahu minaz zamhirir. Itu yang kalian dapati. Cuaca panas yang sangat panas. Di musim panas, puncak musim kemarau. Itu hembusan nafas jahannam. Dan itu pula cuaca dingin yang sangat dingin di musim dingin. Hembusan nafas jahannam. Dan dia terus meminta tambah korbannya yang dia makan. Yauma naqulu li jahannama hal imtala'at qalat hal min mazid. Di yaumul qiyamah ditanya oleh Allah, masih kurang kamu? Padahal kufar sudah dimasukkan sekian banyak orang. Sudah penuh? Kata jahannam, apa masih ada tambahan? Terus dia minta tambah. Hingga kemudian Allah meletakkan telapak kakinya di atas jahannam itu. Maka jahannam pun berkata, kot, kot, cukup sudah, oleh sebab itu Rasul ajarkan untuk berlindung diri dari jahannam. Azab kubur, demikian pula fitnahnya. Wa inna lil qabri daghtah, law naja minha ahad la naja minha Sa'ad radhiyallahu anhu. Kubur itu punya himpitan, dihimpit orang hingga tulang belulangnya hancur, remuk. Kalau saja ada orang yang selamat dari himpitan kubur itu, niscaya Sa'ad akan selamat darinya. Tapi hatta Sa'ad pun tidak selamat. Sa'ad ibn Mu'ad radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, yang di hari beliau meninggal dunia radhiyallahu anhu wa arda, untuk kita tahu kedudukan beliau, siapa beliau, arsy Allah goncang. Di hari meninggalnya Sa'ad, arsy Allah goncang karena keagungan dan kemuliaan seorang Sa'ad ibn Mu'ad. Itu pun tidak selamat dari himpitan kubur. Siapa yang selain Sa'ad? Apa artinya mereka dibanding Sa'ad? Bahkan tidak ada bandingannya. Bukan tempatnya untuk dibandingkan. Malaikat di dalam kubur, fitnah. Diajarkan oleh Rasul untuk selalu berlindung diri darinya. Adzabil qabr. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Begitu pula fitnah kehidupan dan kematian. Banyak syubhat, syahawat dengan berbagai macam bentuknya. Min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari fitnahnya kejahatan dajjal. Seseorang dalam keimanannya sehingga terus-terus-terus difitnah oleh dajjal hingga ia mengimaninya bahwa dia Tuhan selain Allah. Dahsyat fitnahnya. Tanah gersang, kering, kelontang. Dengan sekali ucapan dari dajjal berubah menjadi hijau, segar, hidup. Fitnah dari Allah di akhir zaman. Berlindung dirilah dari fitnahnya. Makanya empat perkara ini besar masing-masingnya. Rasul ajarkan untuk kita berlindung diri darinya. Azab jahannam, azab kubur, fitnah kehidupan dan kematian yang di sekeliling kita begitu banyak, dan fitnahnya dajjal. Begitu pentingnya hingga doa ini banyak dari fuqaha mengatakan dia rukun di dalam sholat. Untuk dibaca seusai tasyahud. Sayang banyak dari kita melalaikannya. Tasyahud hanya tasyahud saja. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bas. Ya akhi, di mana imanmu? Di mana rasa takutmu kepada jahannam, azab kubur, fitnah mahya wal mamat, min syarri fitnatid dajjal? Rasul enggak pernah meninggalkan pelindung diri dari empat perkara ini, dan itu yang beliau perintahkan. Terus dalam setiap sholatmu kamu berlindung diri kepada Allah darinya. Minimalnya, paling ringannya, itu wajib dalam sholat kamu berlindung diri dari empat perkara ini. Banyak dari a'immah, imam-imam sholat, tidak membacanya. Kamu juga belum selesai membaca itu, dia sudah salam. Sangat disayangkan kalau orang punya iman, punya ilmu, mengerti, dan ada rasa takut, dia akan selalu berlindung diri kepada Allah. Dan itu pentingnya ilmu. Oleh sebab itu, dekat-dekatlah selalu dengan ilmu. Itu yang membenahi ibadah kita. Itu yang membenahi akhlak kita, akidah kita, muamalah kita. Waffaqan Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah walhamdulillahi rabbil alamin.